السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pada kesempatan ini pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, kitab yang terakhir yaitu kitab tafsir. Masih bagian-bagian yang pertama dari kitab tafsir, hadis yang ke 7490 pada halaman 832. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam mubaraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faqad qala al-imam Muslim rahimahullahu ta'ala: haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Harun ibn Abdullah wa Abd ibn Humayd قال عبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن عبد المجيد بن سهيل عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: تعلم، وقال هارون: تدري آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا. قلت: نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. قال: صدقت. وفي رواية ابن أبي شيبة: تعلم أي سورة، ولم يقل آخرة. إمام مسلم رحمه الله تعالى membawakan حديث عبد الله بن عباس. حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما tentang ayat surat tentang surat yang paling terakhir, surat yang paling terakhir turun dari 114 surat di dalam Al-Quran, turunnya utuh dari awal sampai akhir, lengkap, tidak dipisah-pisah, ya. Bahwa surat tersebut adalah surat Idza Ja'a Nasrullah wal Fath. Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini surat yang paling terakhir turun dari Al-Quran, turun secara keseluruhan dari ayat 1 sampai ayat terakhir lengkap, ya, berbeda dengan surat-surat yang lain, ya. Ada surat-surat yang turun lengkap, cuma tidak yang paling terakhir, ya. Tidak yang paling terakhir turun. Hadis Ibnu Abbas ini kita tahu sebelumnya, ya, bahwa surat ini turun di Haji Wada, ya, ketika ibadah haji yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada tahun ke-10 Hijriah. Ya, pada tahun ke-10 Hijriah di Mina tepatnya turunlah surat ini, ya. Di mana surat ini adalah salah satu dari 3 surat atau lebih, ya, yang tergolong surat Madaniyah di juz 30. Ya. Juz 30 itu semuanya adalah surat Makkiyah. Mulai dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, kecuali beberapa surat. Ya, surat yang ini An-Nasr, Idza Ja'a Nasrullah, kemudian surat Al-Bayyinah, ya. Ini juga termasuk surat Madaniyah, surat Madaniyah. Ada satu lagi surat saya lupa. Intinya Nasr atau Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath, surat Madaniyah, meskipun turunnya di Mekah. Ini yang menunjukkan bahwa pendapat ulama tentang definisi Makkiyah dan Madaniyah adalah bahwa Makkiyah surat-surat yang turun sebelum hijrah, meskipun turunnya mungkin di Madinah, ya. Dan Madaniyah adalah surat-surat yang turun setelah hijrah, meskipun turunnya terkadang di Mekah. Ini adalah pendapat yang kuat dari dua pendapat para ulama, karena yang satu mengatakan bahwa Makkiyah adalah surat-surat atau ayat-ayat yang turun di Mekah, sementara Madaniyah adalah ayat-ayat atau surat-surat yang turun di Madinah. Surat An-Nasr ini menolaknya karena surat ini turun di Mekah, sementara dia golongannya adalah surat Madaniyah. Ya, karena turunnya setelah hijrah dan bahkan pada tahun ke-10 Hijriah, beberapa bulan sebelum meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, ini tentang surat An-Nasr, dan surat An-Nasr ini surat yang luar biasa. Ya, surat yang merupakan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi bahwa dia akan memberinya pertolongan dan juga akan menaklukkan, memberinya kemenangan dan akan menjadikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Islam. Ya. Surat ini sekaligus adalah kabar duka, ya, berita tentang dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana ditafsirkan oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma dan Abdullah bin Abbas sendiri. Abdullah bin Abbas juga menafsirkan bahwa surat ini surat berita tentang dekatnya ajal Nabi alaihi salatu wassalam. Karena Allah mengatakan, memberikan persyaratan yang mana bila persyaratan itu sudah, bila yang dipersyaratkan sudah tiba, maka perbanyaklah beristighfar, ya. Berbanyaklah ibadah dan beristighfar, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa nasrullah, kemudian idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Maka bertasbihlah, memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Ya. Ini juga sekaligus tersirat anjuran dari agama kepada siapapun yang sudah merasa tua untuk berbanyak istighfar, meskipun kematian datang, ya, tidak diketahui rahasia Allah Subhanahu wa taala, tetapi merasa kalau sudah semakin tua, berbanyak bertasbih dan beristighfar. Bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar meminta ampunan. Inilah sekedar penjelasan tentang surat An-Nasr, yaitu Idza Ja'a Nasrullahi wal Fath. Cerita tentang surat ini yang paling terakhir turun dimulai dari Ibn Abbas, ya, dimulai dengan pertanyaan. Ya. Imam Muslim membawakan riwayat Ibn Abbas ini dari muridnya Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah. Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah rahimahullahu taala, ia bercerita Abdullah bin Abbas bertanya kepada saya atau berkata kepada saya, ta'lamu, ya, engkau tahu, atau dalam riwayat lain tadri, sama dengan ta'lam. Tadri dengan ta'lam sama, mengetahui, ya, mengetahui artinya. La adri sama dengan la a'lamu, ya. Atadruna manil muflis, tadruna di sana sama dengan ta'lamun, ata'lamuna manil muflis. Jadi ada dua ungkapan di sini, yang pertama ta'lamu, yang kedua tadri, maknanya sama. Ya, engkau tahu akhir suratin nazalat minal qur'ani, nazalat jami'an, ya, akhir surat, ya, dari Al-Quran yang turun, ya, ya, akhir surat yang terakhir, maksudnya akhir suratin nazalat minal Quran, surat yang paling terakhir turun dari Al-Quran, yang mana turunnya secara keseluruhan, maksud seluruhannya dari awal sampai akhir. Ya, tahukah kamu surat tersebut? Qultu, kata Ubaidullah, na'am, iya. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Itu surat idza jaa nasrullahi wal fathu. Qal, kata Ibnu Abbas, sadaqta. Sadaqta, engkau benar. Ya, engkau benar. Inilah penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa surat yang paling terakhir turun dari Al-Quran, yang turunnya semua dari awal sampai akhir, adalah surat An-Nasru, surat Idza Ja'a Nasrullahi Wal Fath. Kemudian wa fi riwayat ibni Abi Syaibah ta'lamu ayyu suratin wa lam yakul akhirah. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abu Bakar, gurunya Imam Muslim yang pertama, dalam riwayat ini itu lafaznya adalah ta'lamu ayyu suratin, ya, nazalat minal qur'ani nazalat jami'an, tahukah kamu surat yang mana yang turun dari Al-Quran turunnya secara keseluruhan tanpa ada kata akhir, ya, tanpa, jadi di tempat akhir itu ayyu, ya, ayyu. Jadi itulah perbedaan riwayat guru-gurunya Imam Muslim di sini. Yang satu mengatakan ta'lamu, yang satu lagi mengatakan tadri, yang satu mengatakan tadri atau ta'lamu ayyu suratin, yang satu mengatakan akhir suratin. Ya. Yang inti dari surat riwayat ini adalah bahwa surat An-Nasr adalah akhir dari surat-surat Al-Quran yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Berikutnya 7491. Qala rahimahullahu ta'ala wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim qala akhbarana Abu Muawiyah qala haddathana Abu Umais bihadha al-isnad mithlah wa qala akhir suratin wa qala Abdul Majid wa lam yaqul ibn Suhail. Ya, masih hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim, yaitu hadis Ibn Abbas tentang surat yang paling terakhir turun secara keseluruhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sekaligus adalah surat An-Nasr dengan sanad yang lain. Cuma juga terjadi perbedaan lafaz. Ada yang mengatakan akhir surah, ada yang mengatakan tanpa ada kata-kata akhir, itu tadri atau ta'lamu ayya suratin nazalat minal Qur'an. Wallahu a'lam. Berikutnya 7492. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakr ibn Abi Shaybah wa Ishaq ibn Ibrahim wa Ahmad ibn Abdat al-Dabbi wal Lawd ibn Abi Shaybah qala haddathana wa qala al-akharan akhbarana Sufyan an Amr عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في غنيمة له فقال: السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الغنيمة، فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا. وقرأها ابن عباس: السلام. Ini tentang surat atau ayat yang lain dari Al-Quran ya, yaitu pada surat An-Nisa ayat 94. An-Nisa 94, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Ya. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Janganlah kalian mengatakan kepada orang yang menyampaikan kepada kalian ucapan salam, lasta mu'mina, engkau bukanlah mukmin. Ya, engkau bukanlah mukmin. Dan ini lanjutan dari ayat ya ayyuhallazina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu. Ya. Fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'minan tabtaguna aradhal hayatid dunya, dan seterusnya. Menunjukkan dalam peperangan pun harus ada kepastian. Ya. Sekarang ini musuh. Ya, musuh, kemudian tiba-tiba salah satu dari musuh tersebut mengucapkan la ilaha illallah misalnya, atau justru mengucapkan salam, lalu ponis langsung disampaikan bahwa engkau tidaklah beriman. Yang mengucapkan la ilaha illallah tadi dibunuh, seperti yang dilakukan oleh Usamah ibn Zaid dan yang lainnya dari sebagian sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka turunlah ayat ini sebagai pelajaran. Turunlah ayat ini sebagai pelajaran sekaligus semuanya ya, yang perintah untuk tabayyun, untuk benar-benar memastikan. Ya. Jangan sampai ponis dibina di atas keraguan dan anggapan. Karena Usamah bin Zaid ketika membunuh orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, ya, dia beranggapan bahwa orang tersebut mengucapkannya karena takut mati, menghindari pedang, ya, khasyata as-saif. Jadi ini anggapan, sementara dia sudah jelas mengucapkan apa, la ilaha illallah. Makanya Nabi menanyakan, aqataltahu ba'da an yaqula la ilaha illallah, engkau tetap membunuhnya padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usamah, innama qalahu taqiyatan minas sayf, sesungguhnya dia mengucapkannya karena takut pedang, takut mati. Lalu Nabi mengatakan, afala syaqaqta an qalbihi hatta ta'lama aqalaha amla. Apakah engkau tidak bedah saja dadanya sehingga engkau benar-benar tahu bahwa ucapan itu dilakukannya karena takut mati? Ya, coba bedah. Kalau seandainya engkau bedah dadanya, baru engkau tahu. Jadi masalah urusan hati itu kita tidak diperintah untuk mengklaimnya. Oh, kamu mengucapkannya bukan karena ikhlas, bukan karena tujuannya benar, tetapi karena takut mati. Ini semuanya kan amalan hati. Jadi tabayyun di situ adalah yang jelas, yang zahir, yang tampak terdengar oleh manusia. Kemudian juga ucapan salam, ya. Ucapan salam ini juga tidak sembarangan mengklaim orang ya tidak beriman sementara dia sudah mengucapkan assalamu alaikum. Ya, ini di zaman Nabi alaihi salatu wassalam diturunkan ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan arahan-arahan kepada para mujahid di medan perang. Ya. Para mujahid di medan perang, yaitu bertemunya dua pasukan mukmin dengan kafir, yang saling berperang, lalu tiba-tiba salah satu dari pasukan musuh datang kemudian mengucapkan assalamualaikum. Lalu ditegaskan oleh sebagian muslim, lasta mu'minah, engkau tidaklah beriman. Ini tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan wala taqulu. Jangan kalian ucapkan kepada orang yang menyampaikan salam kepada kalian, engkau tidaklah beriman. Inilah tentang ayat ini. Kemudian terjadi perbedaan qiraat, ya, antara kata-kata antara as-salama, ya, sebenarnya dalam tulisan riwayat kita ini salah, ya, ya, karena beliau mengkopinya dari aplikasi Al-Quran. Yang ditulis di sini wala taqulu liman alqa ilaikumu assalam, ya, padahal seperti yang kita dengarkan bacaannya tadi, ilaikumus salama, ya. Jadi bagaimana caranya ini? Tinggal menghapus tanda panjang setelah lam, ya. Menghapus tanda panjang, ya. Wala taqulu liman alqa ilaikum, di situ ada tanda panjang lamnya? Ada. Assalama, ada tanda panjangnya? Ada, yaitu tinggal menghapus alif pendek itu. Ya. Dihapus, jangan dihapus pakai pena, ya, ditandai saja. Dalam riwayatnya ini tidak ada karena ini qiraat yang lain, ya. Qiraat yang lain. Sementara qiraat Ibnu Abbas seperti yang masyhur, ya. Wa qara'a Ibnu Abbas assalam, yaitu wala taqulu liman alqa ilaikumus salama, seperti yang masyhur, ya, yang kita baca, ya, yang kita baca. Itu perbedaan antara qiraat tersebut. Kemudian riwayat ini dimulai dengan cerita juga dari Atha bin Abi Rabah, muridnya Abdullah bin Abbas. Qal laqiya nasun minal muslimina rajulan fi ghunaimatin lah. Ya. Pasukan sebagian dari pasukan kaum muslimin berjumpa dengan seorang laki-laki, ya, membawa beberapa kambing atau hewan ternaknya, fi ghunaimatin, beberapa ekor kambing sebagai gembalaannya, ya. Kemudian ketika ia berjumpa dengan pasukan kaum muslimin tadi, dia mengucapkan assalamualaikum. Ya. Laki-laki yang membawa beberapa ekor kambing ternak tadi mengucapkan salam assalamualaikum. Fa'akhaduh, pasukan tadi menangkapnya. Menangkapnya. Faqataluhu, bahkan membunuhnya. Bahkan membunuhnya. Wa akhadhu tilka al-ghani al-ghunaimah, dan mereka merampas atau mengambil hewan atau kambing ternaknya tadi sebagai harta rampasan perang, ya, karena kondisinya memang perang, kondisinya yang perang. Cuma di sini yang datang seorang membawa beberapa ekor kambing dan tidak di medan perang, tidak di medan perang. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Dia datang membawa beberapa ekor kambing ternak, kemudian dia mengucapkan salam. Ini yang kedua, ya. Dia mengucapkan salam dan sikap pasukan kaum muslimin tadi menangkapnya dan tidak menganggap ucapan salamnya tadi, tidak menganggap apa? Tidak menganggap ini sebagai ucapan antara kaum muslimin, ya. Lalu mereka menangkapnya dan membunuhnya, dan bahkan kambing yang dibawanya itu dijadikan harta rampasan perang. Ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan jangan kalian katakan engkau tidak beriman, lasta mu'mina, padahal dia telah datang kemudian mengucapkan salam, ya, mengucapkan salam. Ini riwayat yang ke-7492 ini tentang sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina," yaitu kejadian pada pasukan kaum muslimin tadi yang menangkap seorang pengembala kambing kemudian membunuhnya, merampas hewan ternaknya tanpa mempedulikan ucapan salamnya. Inilah sebab turun ayat ini, dan sikap yang benar yang diturunkan oleh agama, yang diinginkan oleh agama menurut ayat ini adalah menganggap keislamannya dengan ucapan salam tadi dan tidak melakukan apa yang tadi dilakukan oleh sebagian pasukan kaum muslimin, menangkap dan membunuhnya dan mengambil hartanya sebagai rampasan. Wallahu a'lam. Yang tadi juga kita ingatkan ya, bacaan yang pertama as-salamah. Ya, bacaan yang pertama adalah wala taqulu liman alqa ilaikumus salama. Ya. Kemudian bacaan Ibnu Abbas apa? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama. Ya. Apapun bentuk bacaannya ceritanya sama. Cerita sebab turunnya adalah tentang pengembala yang ditangkap kemudian dibunuh kemudian diambil hewan ternaknya padahal dia telah mengucapkan assalamu alaikum. Ya. Assalamu alaikum. Riwayat berikutnya 7493. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah qala haddatsana Gundar an Syu'bah قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول كانت الأنصار إذا حجوا فرجعوا ولم يدخلوا البيوت إلا من ظهورها قال فجاء رجل من الأنصار فدخل من بابه فقيل له في ذلك فنزلت هذه الآية وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها. Ini tentang ayat yang lain ya, tentang sebab turunnya firman Allah di surat Al-Baqarah 189, larangan untuk masuk ke rumah melalui pintu belakang. Ya. Larangan masuk ke rumah melalui pintu belakang. Wala walaisal birra bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Zuhur punggung belakang. Ya. Sebab turunnya ayat ini dijelaskan oleh riwayat yang sekarang dari hadis Al-Bara ibn Azib radhiyallahu taala anhu yaqul kanatil ansaru idza hajju faraja'u lam yadkhulul buyuta illa min dhuhuriha. Ya, orang-orang Ansar dahulunya bila mana mereka melaksanakan ibadah haji lalu sekembali dari ibadah haji tersebut mereka tidak masuk ke rumah melainkan dari pintu belakang, dari arah belakang. Ya, bukan dari pintu depan, tapi dari arah belakang rumah. Qal, kata Al-Bara, faja'a rajulun minal ansar fadakhala min babihi. Ya. Lalu salah satu dari orang Ansar ini melakukan kesalahan. Awal-awalnya orang Ansar itu bila kembali dari ibadah haji lalu mereka tiba di rumah, mereka tidak akan masuk pintu depan. Ini kebiasaan mereka, masuk dari pintu arah, dari arah belakang rumah. Tiba-tiba ada salah satu dari orang Ansar yang melanggar kebiasaan tadi. Ya. Fadakhala min babihi. Lalu dia masuk dari pintu utama, dari pintu depan. Faqila lahu fi dhalik. Ya. Faqila lahu fi dhalik. Maka ditegurlah dia. Orang melakukan pelanggaran kan ditegur. Ditegur, dihujat. Ya. Dihujat. mungkin saja dihina, pokoknya dilakukanlah berbagai macam pengingkaran-pengingkaran terhadap pelanggaran salah satu dari Ansar ini. Ya. Fanazalat hadhil ayah. Ternyata ayat turun sesuai dengan yang dilakukan oleh laki-laki ini, yaitu di surat Al-Baqarah 189, wala taqulu walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Ya. Walaisal birru awalnya yas'alunaka anil ahillah. Jadi bermula memang redaksinya sama ya. Mereka menanyakan kepadamu tentang hilal. Tentang hilal, apa hubungannya dengan agama? Ya. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakan, "hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj." Hilal itu adalah sarana untuk mengenal waktu manusia dan juga tentang untuk mengenali waktu haji. Hilal, ya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha. Bukanlah kebaikan itu dengan kalian masuk ke rumah dari arah belakang. Ya. Jadi ini mengingkari kebiasaan orang Ansar. Ya. Menjadikan itu sebagai ritual. Nah, ini tambahan-tambahan ritual yang seperti ini itu sangat dikecam oleh agama. Di luar syariat, yang keluar dari syariat. Mereka berangkat haji syar'i. Ibadah haji kan sudah ada sebelum Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu banyak tambahan-tambahan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Mereka bila mana haji, mereka tidak akan wukuf di Arafah. Ya. Mereka tidak mau keluar dari tanah haram. Ya. Ini pelanggaran-pelanggaran. Jadi beribadah itu dengan ditegakkan di atas anggapan baik. Dan bahkan ada di antara mereka yang tidak mau menggunakan hasil harta haram dalam ibadah hajinya. Makanya di antara mereka ada yang tawafnya telanjang. Ya, khawatir nanti pakaian mereka yang mereka pakai ada campuran harta haram. Ya, begitu juga orang Ansar. Di antara ritual tambahan ibadah haji yang mereka syariatkan adalah nanti balik haji masuk rumah dari arah belakang. Dan ini sangat keras mereka dan sangat ketat mengamalkannya sampai ada yang melanggar dikecam. Bayangkan padahal itu bukan syariat. Begitulah kondisi keadaan sebagian kaum muslimin sekarang. Bila mana tidak dilakukan seperti yang biasa-biasa dilakukan, maka banyak yang mengecam. Padahal syariatnya berbeda. Tuntunan agamanya tidak sama. Seperti di sini, justru yang ditegaskan oleh agama, oleh Allah Subhanahu wa taala adalah pulang ke rumah masuk biasa, jangan buatkan hal-hal yang baru. Ya. Walaisal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha, itu bukanlah kebaikan malah. Walaupun memang pulangnya dari ibadah, tetapi tambahan itu bukanlah kebaikan. Di mana kalian mensyariatkan masuk ke dalam rumah melalui pintu belakang. Ya. Walakinnal birra manittaqa. Lanjutan ayatnya, dan akan tetapi kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Ya, jadi ini hakikat dari ketakwaan, kebaikan adalah takwa. Waqtul buyuta min abwabiha. Perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala, masuklah kalian ke rumah sekembalinya dari ibadah haji tersebut melalui pintu biasa. Ya. Tidak ada tambahan-tambahan ritual yang lain. Waqtul buyuta min abwabiha wattaqullah la'allakum tuflihun. Bertakwalah kalian agar kalian beruntung. Banyak hal-hal tambahan yang dibuat oleh kaum muslimin dalam keberangkatan haji, pulang haji. Ya. Banyak tambahannya seperti yang dilakukan oleh orang Ansar. Maka prinsipnya adalah albir mengikuti syariat. Albir, kebaikan yang sebenarnya adalah mengikuti tuntunan, bukan menganggap baik menambah yang sudah dituntun oleh agama. Ya. Kita melihat di tengah kaum muslimin banyak tambahan sebelum berangkat. Ada ritual-ritual yang dianggap ini hanya sebatas budaya atau kebiasaan. Padahal itu kalau disematkan, digabungkan dengan syariat, dia menjadi agama. Bila mana tidak dilakukan, ada rasa yang salah. Bahkan ada yang menghujat orang yang tidak melakukannya. Nah, ini yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan albir adalah takwa. Dan kalian masuklah ke rumah sepulang dari ibadah haji dari pintu biasa. Jangan buat hal-hal tambahan yang baru. Wallahu a'lam. Ya. Inilah riwayat yang terakhir ya. Dari bahagian pertama ini, yaitu terpisah-pisah. Berbagai macam tentang ayat-ayat yang dijelaskan di bab yang pertama ini. Yang pertama tentang orang Yahudi ya, yang membolak-balikkan ayat. Mengotak-atik ayat-ayat Allah semau mereka. Disuruh beristighfar, mereka menggunakan kata lain. Disuruh mengatakan hittah, mereka mengatakan apa? Hintah. Ya. Disuruh masuk dengan keadaan bungkuk, membungkukkan badan, justru mereka mengesot. Nah, ini ditekankan oleh Imam Muslim di sini bagaimana mengagungkan ayat-ayat Allah, memuliakan ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua tentang ayat yang paling terakhir turun dari Al-Quran, yaitu surat ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum. Kalau surat yang paling terakhir turun secara lengkap, surat apa? An-Nasr. Kalau ayat yang paling terakhir turun Al-Yawma Akmaltu Lakum. Ya. Bedakan antara ayat dengan surat. Ya. Ini tidaklah bertentangan antara riwayat tentang ayat yang paling terakhir adalah ayat yang dalam Al-Quran yang paling mulia, yang bila mana turun kepada Yahudi akan dijadikan sebagai hari raya, adalah ayat Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum. Kemudian beberapa ayat yang dijelaskan tentang wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama, kemudian tentang ancaman memakan harta anak yatim, kemudian tentang surah Al-Ahzab, ija'ukum min fawqikum wa min asfala minkum, dan seterusnya. Ada beberapa ayat yang dijelaskan tentangnya di dalam bab yang pertama ini. Ya. Terpisah-pisah. Makanya bunyi bab yang dibuat dalam terjemahannya ini apa? Tafsir ayat-ayat yang terpisah-pisah, berbeda-beda. Tidak ada hubungan antara satu dengan yang lain, ya. Itu bab yang pertama. Dan bab yang kedua. Nah. Ya, di tempat ibadah haji. Ya. Al-Yawma Akmaltu Lakum turun di Arafah, sementara An-Nasr turun di Mina. Ya. Turunnya di Mina, di Masyair Al-Hajj, di tempat ditegakkannya syiar ibadah haji, wallahu a'lam. Ya. Hah? Ayat yang terakhir Al-Yawma. Ya, jelas yang Al-Yawmanya kan sebelum An-Nasr, dia di Arafah dan An-Nasrnya di Mina. Arafah tanggal 9, An-Nasr tanggal 10. Atau tanggal di hari Tashrik. Atau di hari Tashrik. Mana duluan tanggal 9 atau tanggal 10, 11, 12, 13? Tentu 9 yang pertama. Ya, tanggalnya sudah, kalendernya sudah berbeda. Yang al-yawma itu di hari Arafah, kata Umar bin Khattab. Ya, ketika Nabi berkhutbah. Ketika Nabi wukuf di Arafah tanggal 9. Sementara An-Nasr salah satu hari Tashrik. Bila mana bukan di hari raya tanggal 10, maka di salah satu hari Tashrik. Wallahu a'lam. Ya. Kita lanjut ke bab yang kedua. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fi qawlihi ta'ala alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah. Kalau yang bab pertama itu terpisah-pisah, tidak dibuatkan bab-bab khusus ya. Padahal kalau mau dibuatkan oleh Nawawi maka bisa dibuat. Ya, karena ayat-ayatnya terpisah, berbeda-beda satu sama yang lain. Sementara bab yang kedua ini khusus tentang surat ayat ke-16 dari surat Al-Hadid. Itu tentang firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kalbu-kalbu mereka dalam berzikir kepada Allah? Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala? Tentang ayat ini, riwayat yang akan datang dibawakan oleh Imam Muslim. Bunyi riwayatnya nomor 7494. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن عون بن عبد الله عن أبيه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين. Hadis ini sangat luar biasa ya. Ya. Ayat ini di surat Al-Hadid. Di surat apa? Al-Hadid, surat besi. Ya, di surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid Madaniyah. Terdiri dari 29 ayat. Dan ayat yang sekarang ini, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq. Ya. Ayat 16. Ya, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Perhatikan terjemahan dari ayat yang ke-16 di surah Al-Hadid ini yang sebagiannya masuk dalam riwayat tadi. Artinya alam yakni apakah belum tiba waktu bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk kalbu mereka dalam berzikir kepada Allah dan dalam membaca ya, atau memahami apa-apa yang turun dari kebenaran. Dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum ya, fatala alaihimul amadu, maka panjang lama atas mereka waktu masa, akhirnya faqasat qulubuhum, keraslah hati mereka. Jadi peringatan-peringatan, pelajaran-pelajaran, nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, mau'idhah-mau'idhah yang diturunkan oleh Allah tidak membuat mereka khusyuk. Akhirnya setelah lama waktu mereka juga tidak kunjung khusyuk, kasatlah hati mereka. Ya, keras hati mereka karena tidak berpengaruh peringatan-peringatan dari Allah untuk mereka. Wa katsirum minhum fasiqun, dan banyak dari mereka termasuk orang-orang fasik, kata Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang ahlul kitab ya, yang diberikan kitab kepada mereka sebelum orang-orang yang beriman dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini peringatan dari Allah. Ayat ini adalah peringatan dari Allah agar kita cepat berubah, cepat tersentuh dengan nasihat dari Allah. Cepat meninggalkan apa yang dimurkai oleh Allah dengan teguran-teguran dari Allah. Cepat mengambil ibrah. Jangan ditunda-tunda. Jangan dilalai-lalaikan. Karena kalau sudah lama waktunya, nasihat itu tidak nampak memberikan pengaruh, hati jadi keras. Ya, hati jadi keras. Dan yang sangat menarik di sini adalah pernyataan Ibnu Mas'ud. Pernyataan Ibnu Mas'ud tentang teguran Allah ini. Kata Ibnu Mas'ud, "Ma kana baina islamina," tidaklah jarak antara waktu masuk Islamnya kami, kata Ibnu Mas'ud, dengan turunnya teguran Allah ini. Ya, tidaklah jarak waktu antara mulai kami masuk Islam dengan turunnya teguran Allah dengan ayat ini kecuali berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun Allah sudah menegur para sahabat agar lembut hati mereka, agar bisa mengambil peringatan, mengambil pelajaran dari peringatan-peringatan Allah. Ya, 4 tahun cuma. Ya, 4 tahun sudah ditegur oleh Allah dengan ayat ini. Dengan maksud adalah agar mereka cepat mengambil ibrah, cepat mengambil pelajaran. Ya. Jadi ini pelajaran bagi kita yang sudah mungkin bertahun-tahun, ya, sudah lebih dari 4 tahun mengaji, ya, sudah lebih dari 4 tahun mempelajari agama, tetapi tetap, ya, mudah untuk berbuat dosa dan melanggar larangan-larangan Allah, meninggalkan perintah-perintah Allah. Khawatirlah dengan ancaman Allah ini. Kalau sudah tidak berpengaruh lagi ayat-ayat larangan, tidak memberikan hasil apa-apa ayat-ayat perintah kepada kita, padahal kita sudah lebih 4 tahun, ya, maka khawatirlah bahwa hati kita menjadi keras, menjadi kasat. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari ungkapan Ibnu Mas'ud. Allah tidaklah menurunkan ayat teguran ini jaraknya antara masuk Islam dengan kami kecuali 4 tahun. Bayangkan, 4 tahun itu sudah lama, sudah masa seseorang sudah bisa mengambil pelajaran dari teguran dan peringatan-peringatan Allah Jalla wa'ala. Maka ma'asyiral muslimin, kita sama, mari kita berupaya untuk cepat tersentuh, untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Sekian banyak dibacakan kepada kita, baik secara langsung dengan membaca ayat-ayat, mempelajarinya, tafsirnya, ilmu-ilmu agama yang lain, ataupun melalui bacaan-bacaan imam dalam solat. Ya, banyak panggilan ya ayyuhalladzina amanu, banyak sekali yang kita dengar, yang kita pelajari, tetapi tidaklah seperti yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud bahwa, atau Ibnu Abbas, ya, bahwa ayat ini bila kita dengar kita harus pasang telinga dengan baik. Itu satu di antara dua, pertama perintah atau yang kedua larangan, sementara kita tidak merasa terpanggil. Itu setelah berapa lama? Setelah 10 tahun kita mengaji. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Ibnu Mas'ud, hati menjadi kasat karena Allah mengatakan faqasat qulubukum. Ya, qasat qulubukum. Kalau sudah tidak ada bedanya ayat-ayat perintah, dalil-dalil perintah, atau ayat-ayat dan dalil-dalil larangan bagi kita setelah lama kita belajar agama, ya, maka khawatirlah hati kita menjadi kasat karena tidak berpengaruh apa-apa ayat-ayat Allah kepada kita. Wallahu ta'ala al-musta'an. Hal mungkin نقول عدم العلم بالعمل والعمل بغير علم سبب نقصة القلب. عدم العلم بالعمل بالعمل والعمل بغير علم sebab nqasat alqalb ka ahli alkitab. La syak. Ya. Juga diambil kesimpulan bahwa beramal tanpa ilmu, ya, karena terus beramal tetapi tidak didasari dengan ilmu, sehingga tidak membuahkan amalan yang lakukan tanpa ilmu tidak membuahkan hasil apa-apa. Yang kedua, tidak mengamalkan ilmu. Jadi ilmu itu tidak menghasilkan apa-apa. Ini adalah penyebab kerasnya hati. Penyebab kerasnya hati. Karena antara ilmu dan amal ini harus bersatu. Ya. Antara ilmu dan amal harus disatukan, dikumpulkan. Bila mana terpisah, orang yang beramal tanpa ilmu, maka hasil dari amalannya tidak melembutkan hati. Kemudian orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya juga akan mengesatkan atau mengeraskan hati. Jadi ini juga kesimpulan yang bagus. Wallahu ta'ala alam. Kita baca satu bab lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fi qawlihi ta'ala khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ini ayat yang lain di surat Al-A'raf. Ya. Ayat 31. Allah berfirman, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wakulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah perhiasan kalian ketika setiap masjid, yaitu setiap indak solatnya, dan makanlah dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berlebih-lebihan. Ini lengkap ayat surat Al-A'raf tadi, ayat 31. Lengkapnya itu. Kemudian Imam Muslim di sini membawakan riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Beliau berkata, "Kanatil mar'atu tatufu bil bait wa hiya uryana." Adalah dahulu wanita tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya, tidak berpakaian. Jangan dibayangkan ini tawafnya di saat di siang hari, ya, atau di saat cahaya terang, tidak. Ketika itu kan tidak ada pencahayaan. Jadi mereka yang tawafnya tanpa berpakaian ini adalah di malam hari, di waktu gelap. Ya, tawafnya di waktu gelap. Ya, inilah tawaf yang mereka lakukan dan niatnya baik. Tujuannya baik. Apa tujuannya? Tadi kita sudah sebutkan. Ya, khawatir. Ya, pakaian yang dipakai dicampuri oleh dosa. Bagusnya badan yang benar-benar bersih. Padahal badan itu juga berdosa sebenarnya. Badan yang mereka gunakan atau juga berdosa. Ya. Tapi itulah akal manusia. Makanya akal tidak bisa dijadikan dasar untuk syariat. Akal itu hanya alat untuk memahami syariat. Bukan sebagai patokan dan standar dasar syariat. Jadi itu diceritakan Ibnu Abbas bahwa dahulunya wanita tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Fataqul may yu'iruni titwafan taj'aluhu ala farjiha. Ya. Fataqulu may yu'iruni titwafan, siapa yang meminjamkan saya, ya, titwafan, kita lihat riwayatnya, titwafan adalah pakaian yang digunakan untuk tawaf. Jadi ada pakaian khusus untuk tawaf. Ya. Jadi ia ketika tawaf dalam keadaan tidak berpakaian tadi berkata, siapa yang mau meminjamkan dia titwafan. Titwafan adalah pakaian khusus tawaf. Taj'aluhu ala farjiha, yang nanti digunakan untuk menutup aurat vitalnya. Untuk menutup aurat vitalnya. Wa taqul al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Hari ini tampaklah sebahagian darinya atau semuanya, maka apa yang tampak darinya maka saya tidak menghalalkannya. Sedas-sedas dia tidak pakai pakaian, tidak ditutupinya, tetapi kalau yang melihatnya tidak dihalalkan olehnya. Gimana pula? Ya. Dia telanjang, tapi dia mengatakan yang melihat saya tidak halalkan. Kan terbalik namanya. Ya. Dia mengatakan apa? Al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu fama bada minhu fala uhilluhu. Ya, hari ini sebagian darinya tampak atau seluruhnya, yang terlihat darinya maka saya tidak menghalalkannya. Ya, gimana pula? Dia tidak menutupnya. Orang yang melihat juga tidak suka. Dia tidak menutupnya, kemudian dia tidak menghalalkan siapapun yang melihat. Kalau di rumahnya silakan, tetapi kalau di tempat tawaf. Ya. Nah, inilah ungkapan wanita tadi, maka turunlah ayat perintah untuk memakai pakaian ketika beribadah secara umum. Ya. Jadi perintah kepada manusia untuk berpakaian dalam beribadah. Khudhu zinatakum. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakaian. Ya. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya adalah pakaian. Inda kulli masjidin, di sisi setiap masjid, maksudnya setiap ibadah. Termasuk tawaf tadi. Jadi ayat ini menyuruh kita menggunakan pakaian menutup aurat ketika beribadah. Ketika beribadah. Jadi alasan orang-orang musyrikin tadi bahwa tidak berpakaian adalah itulah yang baik, ini tidaklah benar. Ya. Makanya ketika ada orang yang merasa semakin khusyuk beribadah ketika melepaskan pakaian, ini bertentangan dengan agama. Ada orang yang ritualnya telanjang. Ritualnya telanjang. Dalam agama kita tidak ada hubungan sekalipun sedikit pun antara telanjang dengan ritual. Dalam agama kita semua ritual itu digunakan diingatkan untuk menutupi aurat, terutama yang ibadahnya itu berkaitan dengan tempat berkumpulnya banyak orang. Ya. Nabi SAW salat malam dan dia sendiri, tetapi pakaian juga tetap menjadi persyaratan. Bila mana dia tidak menutup auratnya maka ibadahnya tidak sah. Ya. Tidak sah. Makanya apapun adab, apapun ritual baik yang diyakini oleh seorang muslim, bila mana dihubung-hubungkan dengan tidak berpakaian, melepaskan pakaian, maka ini bertentangan. Karena asalnya Allah berfirman, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil pakaian kalian ketika hendak beribadah. Ya. Ini sebagai bantahan, sebagai teguran, sebagai pembenaran, atau menjelaskan bahwa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy ketika tawaf itu adalah salah. Ya, salah. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Nomor hadisnya 7495. 7495. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حاء وحدثني أبو بكر بن نافع واللظ له قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة فتقول من يعيرني تطوافا تجعله على فرجها وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله فما بدا منه فلا أحله فنزلت هذه الآية خذوا زينتكم عند كل مسجد. Ya, itu riwayatnya. Dan kita dengarkan penjelasan An-Nawawi untuk hadis ini. Ya. Beliau pertama menjelaskan tentang makna titwaf. Ya. Titwaf apa? Wa bi kasri at-ta' al-muthannah fawq wa huwa thawbun talbasuhu al-mar'atu tatufu bihi. Ya. Wa kana ahlul jahiliyyati yatufuna 'uratan wa yarmuna thiyabahum wa yatrukunha mulqatan 'ala al-ard. ولا يأخذونها أبدا ويتركونها تداس بالأرجل حتى تبلى ويسمى اللقاء حتى جاء الإسلام فأمر الله تعالى بستر العورة فقال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يطوف بالبيت عريان. النووي pertama menjelaskan tentang kata titwa yaitu titwab dengan tak berbaris bawah, ya. Sementara taknya sukun, kemudian titwafan. Maknanya adalah thawbun talbasuhul mar'atu tatufu bih. Pakaian khusus yang dipakai oleh wanita ketika tawaf di masa jahiliyah. Wa kana ahlul jahiliyyati yatufuna uratan. Dahulu orang jahiliyah tawafnya telanjang. Ya. Perempuannya ada pakaian khususnya, laki-lakinya telanjang. Wanita itu dikatakan telanjang walaupun ada pakaian khusus, itu hanya penutup aurat vital, penutup aurat vital. Ya. Wayarmuna thiyabahum. Jadi mereka ketika tawaf melucuti pakaian mereka satu persatu. Ya, ketika hendak tawaf, ya sama dengan sekarang ini kita melepas pakaian kita. Kemudian kita tukar dengan pakaian ihram. Kalau mereka tidak, lepas pakaian semua tanpa pakaian ihram. Wanita ada pakaian khusus tawaf wanita, yaitu pakaian yang menutup aurat vital tadi. Jadi pakaian yang dilucuti, dilepas, dibuang begitu saja. Ya. Wa yatrukunaha mulqatan 'alal ardh. Mereka biarkan pakaian yang dibuka tersebut berada di tanah. Wala ya'khudunaha abada, dan mereka tidak mengambilnya kembali selama-lamanya. Wa yatrukunaha tudas bil arjul, mereka biarkan pakaian yang mereka buka tersebut diinjak oleh kaki-kaki yang sedang tawaf. Hatta tabla, sampai pakaian itu rusak, lusuh, tidak diambil lagi selama-lamanya. Itulah ritual tawaf yang ditambah-tambah oleh orang jahiliyah dari syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dinamakan pakaian yang tadi, ada namanya. Nama pakaian yang dibuka ketika sebelum tawaf itu dan dibuang begitu saja, dijadikan sarana diinjak-injak oleh orang-orang yang tawaf, itu dinamakan dengan liqa. Pakaian yang dicampakkan, yang dibuang. Jadi tidak ada yang mengambilnya di situ terus. Ya. Hatta ja'al Islamu fa amara Allah bi sitril aurah. Datanglah Islam lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menutupi aurat dengan ayat yang tadi di surat Al-A'raf ayat 31. Ya. Khudzu zinatakum inda kulli masjidin, kemudian Nabi SAW tegaskan lagi dengan hadisnya la yatufu bil baiti uryanun. Tidak ada seorang yang telanjang tawaf di Ka'bah. Larangan dari Nabi SAW. Ini sebelum apa? Sebelum Nabi berangkat haji. Karena ketika turun fardu haji di tahun ke-9 Hijriah, maka Nabi tidak langsung berangkat. Nabi SAW perintahkan Ali, Abu Bakar ya, untuk ibadah haji di tahun ke-9. Kemudian Nabi memberikan pesan-pesan yang diantara pesannya adalah setelah tahun ini tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya, inilah hadisnya wala la yatufu bil baiti uryan. Ini larangan dari Nabi kepada orang-orang yang masih tawaf telanjang untuk tidak lagi melakukan setelah tahun ke-9 Hijriah. Jadi setelah turun larangan dari Allah atau perintah dari Allah untuk menutupi aurat, Nabi SAW tegaskan lagi dengan hadisnya bahwa tidak ada lagi yang tawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak berpakaian, baik yang laki-lakinya maupun yang perempuan, yang hanya sekedar menutup aurat vital saja. Ya. Dan itu bait syair yang diungkapkan oleh wanita tadi. Mereka tidak sama sekali merasa apa? Merasa malu, karena niatnya ibadah. Ini yang luar biasa. Kalau sudah dicampuri oleh bid'ah, sebuah perbuatan mungkar, maka dia seakan-akan ibadah. Makanya dia ucapkannya dalam syair-syairnya, al-yawma yabdu ba'duhu aw kulluhu, tidak apa-apalah hari ini tampak sebagian dari aurat saya atau seluruhnya. Ya, fama bada minhu fala uhilluhu, yang tampak dan terlihat oleh orang saya tidak juga menghalalkannya. Jadi ritual telanjangnya itu ritual dan dia merasa beribadah dengan telanjang. Ya, kalau nanti ada yang melihat maka dia tidaklah rela. Ya, kalau memang tidak rela dilihat, kenapa telanjang? Inilah keadaan di masa jahiliyah, kemudian diturunkan oleh Allah syariat yang sempurna yaitu perintah untuk menutup aurat dalam setiap ibadah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin, wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan ya pelajaran kita untuk hari ini. Sampai di situ, insyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ada 8 bab ya. Jadi yang sekarang ini sampai terakhir itu pakai bab-bab semuanya. Ya, sampai bab yang ke-8 insyaAllah. Insyaallah kita selesaikan. Berapa hadis? 12 hadis. Minggu depan insyaallah. Minggu depan, besok Jumat. Di Madinah. Ya. Nah, larangan untuk tawaf dalam keadaan telanjang untuk semua. Karena ayat ini turunkan untuk kaum muslimin. Bisa jadi ada sebagian orang-orang musyrikin yang masuk Islam, kemudian ritual itu masih ada mereka lakukan. Maka peringatan untuk semua, kalau ada yang tawaf, maka tawafnya tidak lagi dibenarkan telanjang. Tawafnya tidak gitu. Adapun orang-orang musyrikin tidak ada hubungannya dengan ayat ini. Mereka memang dituntut oleh furu' syariah, dituntut untuk tawaf dalam keadaan tidak telanjang, tetapi kan mereka lebih dituntut lagi untuk mukmin, untuk menjadi orang yang beriman. Ayat ini, hadis Nabi la yatufu bil baiti uryan, ini untuk semua. Untuk orang muslimnya dan untuk siapapun orang musyrikin yang hendak tawaf, mereka dipersyaratkan untuk tidak lagi telanjang. Karena walaupun itu ritual mereka, tetapi kan juga menyangkut tentang orang mukmin yang tawaf di sana. Ya, wallahu a'lam. Ayuh, alladhi sababa taubatahu lamma arada an yahjum ala baitin fasami'a qira'at hadhihi. Nah, nasib. Kita belum tutup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.